Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang senantiasa dianugerahkannya kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu tinggi nilainya, tak terhingga. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung satu nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya dan begitu besarnya, begitu agungnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya kewajiban kita untuk selalu mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah telah berjanji bagi siapa yang mensyukuri kenikmatan yang Dia anugerahkannya, pasti Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Dan Allah akan biarkan kenikmatan itu selalu bersamanya, bahkan akan ditambah. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, maka kenikmatan itu akan dihilangkan dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana telah Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku. Namun apabila kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur setiap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan kesyukuran hendaklah dimulai dari pengakuan di dalam hati. Kita mengakui bahwasannya nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita berupa ucapan-ucapan kesyukuran, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Demikian pula kita amalkan dengan anggota tubuh kita, yakni kita gunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mentaatinya. Ini yang dikatakan para ulama arkan syukur, rukun-rukun di dalam bersyukur. Diakui di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan menggunakan nikmat itu untuk mentaati al-mun'im yang memberikan kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah, dialah orang yang mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat Nabiullah Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah seorang hamba, seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, syakura, senantiasa bersyukur. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang telah lalu maupun akan datang telah diampuni? Lalu kenapa engkau masih beribadah, masih melakukan salat malam dengan berdiri dalam keadaan yang lama sampai pecah-pecah kedua kaki beliau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pantas, paling layak untuk senantiasa bersyukur dengan benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau adalah orang yang paling beriman dan bertakwa, dan orang yang paling mengenal Allah, yang paling memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hukum-hukumnya. Maka beliau kalau begitu adalah orang yang paling nikmat. Sebab kenikmatan yang paling tertinggi, kenikmatan yang hakiki di dunia ini adalah ketika seorang diberikan pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Ketika seorang diberikan pengetahuan tentang Allah, pengenalan dan ilmu tentang syariat Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang hukum-hukumnya yang halal dan yang haram, dan juga tentang akibat-akibat yang baik bagi siapa yang mengamalkan perintahnya, dan akibat-akibat yang buruk bagi siapa yang menyelisih perintahnya. Inilah kenikmatan terbesar dalam kehidupan dunia ini. Kenapa demikian? Dikarenakan seseorang tidak akan mungkin bisa meraih kebaikan-kebaikan tanpa diberikan kenikmatan ini. Sebagaimana dalam hadis yang senantiasa kita dengarkan dan harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama." Berarti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan berbagai macam kenikmatan, dan kenikmatan yang terbesar di surga Allah, maka yang pertama sekali Allah berikan kenikmatan memahami ilmu agama. Dan tentunya seseorang tidak akan mungkin bisa memahami ilmu agama sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kenikmatan berupa kecintaan terhadap ilmu agama, kerinduan untuk selalu menghadiri majelis ilmu, dan senang berteman dengan orang-orang yang berilmu. Terlebih kalau diberikan semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Tidak akan mungkin seseorang bisa memahami agama ini tanpa dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Artinya kalau seorang tidak belajar, kalau seorang tidak berusaha memahami agama, tidak berjuang untuk menyisihkan waktunya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Dan kalau Allah tidak memberikan kepada seorang hamba pemahaman agama, berarti dia akan diharamkan dari seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan, yakni kenikmatan yang hakiki yang bisa dia nikmati di dunia dan di akhirat, tidak akan diberikan kepadanya. Sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tentang makna hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah ad-din ay yata'allam qawaid asy-syar' wa man yattasil biha min al-furu' faqad hurrima al-khayr. Maksud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maknanya kata Al-Hafiz adalah barang siapa yang tidak berusaha memahami agama. Apa maksudnya berusaha memahami agama? Ayyata'allam qawaid ad-din wa ma yattasil biha min al-furu', yakni mempelajari dasar-dasar agama, pondasi-pondasi agama, dan seluruh ajaran agama yang berhubungan dengannya. Tidak ada yang disepelekan, tidak ada yang disia-siakan. Maka siapa yang tidak berusaha mempelajari agama yang mulia ini, faqad hurrima al-khair, maka dia diharamkan dari kebaikan. Jadi subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan, kemampuan, kesehatan dan waktu luang untuk dapat menghadiri majelis ilmu, untuk dapat mempelajari ilmu agama, adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali yang harus senantiasa kita syukuri. Baik. Dan bagi orang yang sudah memahami keutamaan ini, tentunya dia akan mengagungkan kenikmatan ini. Dia akan memuliakan ilmu di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak meletakkan jadwal-jadwal menuntut ilmu hanya sebagai jadwal tambahan saja, hanya sebagai jadwal alternatif kalau tidak ada kesibukan yang lain. Ini kalau dia memahami ilmu, dia memahami besarnya nikmat ilmu, tentunya dia akan menomorsatukan kegiatan menuntut ilmu bagaimanapun kesibukannya, tetap tidak bisa menjadi alasan untuk menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Siapa di dunia ini yang tidak sibuk? Semua orang punya kesibukan, namun itu tidak boleh sedikitpun menjadi alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu, untuk tidak menuntut ilmu. Karena kalau dia menjadikan itu sebagai alasan, maka itu adalah alamat syarh, tanda kejelekan, tanda keburukan, tanda dia akan ditimpa berbagai macam kejelekan. Sebab kalau seorang semakin jauh dari pemahaman agama yang benar, maka dia semakin jauh pula dari kebaikan. Dan bisa jadi faqad hurrimal khair, dia diharapkan dari seluruh kebaikan. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang insyaallah taala mulai kesempatan ini kita akan mempelajari satu kitab yang berjudul Ba'du Fawaid Surah Al-Fatihah. Sebagian pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Seorang imam, seorang ulama ahlu sunnah al-mazlum wal-muqtar alaih, yang banyak dizalimi, yang banyak disandarkan kedustaan kepadanya, yang insyaallah ta'ala melalui karya-karya beliau yang sampai hari ini masih terpelihara dengan kenikmatan dari Allah, masih banyak buku-buku beliau tersebar di masyarakat, sehingga itu semua dengan sendirinya membantah tuduhan-tuduhan dusta bahwasannya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah memunculkan suatu pemahaman yang baru, pemahaman yang sesat, padahal tidaklah apa yang beliau ajarkan kecuali ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, dia tahu kitab yang sangat baru sekali adalah karya beliau, yaitu penjelasan tentang beberapa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Buku ini beliau tulis karena tentunya surat Al-Fatihah tidak diragukan lagi setiap muslim paham. Ini adalah surat yang sangat penting sekali. Ini adalah surat yang sangat mulia. Bahkan dia adalah afdal surat dalam Al-Quran. Surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan insyaAllah ta'ala dalilnya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Dan cukuplah menunjukkan surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk selalu membacanya minimal 17 kali dalam sehari. Minimal 17 kali dalam sehari di dalam sholat 5 waktu. Ini bukan sekedar wajib, bahkan dia adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Sehingga kalau rukun ini tidak ada, ditinggalkan oleh seorang yang melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sengaja ataupun lupa, tidak ada bedanya. Sengaja ataupun lupa, sholatnya tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Dalam hadis Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak sah salat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah padanya." Dan kalau salatnya tidak sah, berarti dia dianggap sebagai orang yang tidak melakukan salat. Sama, tidak ada bedanya. Orang yang salatnya tidak sah dan orang yang tidak melakukan sholat, tidak ada. Tidak ada wujudnya sama sekali. Maka meninggalkan sholat itu sendiri adalah termasuk kekufuran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Artinya, seseorang kalau dia meninggalkan sholat, tidak ada batas lagi antara dia dengan kekafiran dan kesyirikan. Bagaimana riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Maka sholat adalah ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat mulia, yang harus dimuliakan dan dianggungkan oleh setiap muslim. Nah, di dalam sholat itu ada satu rukun. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ini adalah bagian terpenting di dalam sholat. Apa bagian terpenting dalam sholat? Bagian terpentingnya adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita sebutkan dalilnya insyaAllah ta'ala. Sehingga mesti kita bertanya-tanya, harusnya kita penasaran, apa sih keistimewaan Al-Fatihah? Apa yang terkandung padanya sehingga kita mesti harus membacanya berulang-ulang? Apakah tidak cukup satu kali? Kalau cuma sekedar membaca begitu saja, jadikan wirid harian, jadikan sebagai adat. Kebanyakan orang mengucapkan zikir-zikir harian sudah berubah menjadi adat, jadi kebiasaan yang apa namanya, esensinya sudah jauh berbeda dari ibadah. Kenapa? Karena baca tapi tidak paham. Setiap hari sholat zikir, alhamdulillah, itu biasa. Dia tidak merenungkan, dia tidak memahami maknanya, dia tidak mengagungkan Allah ketika dia membaca, dia tidak khusyuk ketika dia membaca, sehingga zikir-zikir tersebut tidak membekas dalam kehidupannya, tidak memberikan pengaruh apa. Bukan seperti ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita renungkan maknanya. Tidak akan mungkin kita sholat dengan khusyuk tanpa memahami apa yang kita ucapkan. Tidak akan mungkin kita bisa mencapai kekhusyukan di dalam sholat tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, tanpa kita agungkan, kita muliakan, kita pahami apa yang kita baca di dalam zikir-zikir dan bacaan-bacaan dalam sholat kita. Maka mesti ada rahasia besar, mesti ada makna-makna yang mendalam yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita membacanya minimal 17 kali dalam sehari, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Sebab meninggalkannya berarti meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah kekufuran. Jadi maka wajib bagi kita untuk berusaha memahami Al-Fatihah dengan baik. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah sehingga bisa kita selalu renungkan maknanya, dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab, dan tentunya saya berharap para peserta tahlil untuk dapat memiliki kitab ini, fotokopi atau membelinya, supaya kita bisa lebih maksimal dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab, ada beberapa mukadimah yang biasa disebutkan para ulama sebelum memasuki pembicaraan dalam tafsir Al-Fatihah. Mukadimah yang pertama, tentang di mana turun surat Al-Fatihah. Di mana turun surat Al-Fatihah? Ulama khilaf, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Fatihah turun di Makkah. Ada yang mengatakan turun di Madinah. Ada yang mengatakan turun dua kali. Pernah turun di Makkah, pernah turun di Madinah. Dan ada yang mengatakan sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Pendapat yang benar, pendapat yang kuat insyaallah taala, surat Al-Fatihah turunnya di Makkah. Turunnya di Makkah. Dengan dua alasan. Dengan dua alasan atau karena dua alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya surat Al-Hijr, surat Al-Hijr adalah surat yang turun di Makkah dengan kesepakatan ulama. Ulama seluruhnya sepakat surat Al-Hijr turun di Makkah. Dan dalam surat Al-Hijr pada ayat ke-87, pada ayat ke-87 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'an al-Azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang selalu engkau baca berulang-ulang, dan juga Al-Qur'an yang Azim. Ulama sepakat ayat ini termasuk dalam surat Al-Hijr yang turun di Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan makna 7 ayat yang selalu dibaca ulang dan Quran yang agung adalah surat Al-Fatihah, sebagaimana akan datang hadisnya insyaallah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menafsirkan dalam sebuah hadis yang sahih, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 87, demikian pula Al-Quran Al-Azim adalah surat Al-Fatihah. Kalau begitu, surat Al-Fatihah dapat dipastikan turun sebelum surat apa? Al-Hijr. Baik, kalau begitu dia adalah Makkiyah. Alasan yang kedua disebutkan sebagian ulama bahwasannya sholat sudah diwajibkan ketika di Makkah. Dan tidak dinukil dari seorang sahabat pun, mereka tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Padahal dia adalah bagian terpenting di dalam sholat. Maka kalau begitu, dapat dipastikan Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Baik. Ini mukaddimah yang pertama. Yang kedua, fi asma'i Al-Fatihah, tentang nama-nama lain surat Al-Fatihah. Kenapa ini perlu kita sebutkan? Karena dari setiap namanya terkandung makna yang menunjukkan dia memiliki sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang besar. Ada banyak nama Al-Fatihah, namun di sini saya akan hanya akan menyebutkan 8 nama insyaallah taala yang paling masyhur berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Baik. Yang pertama, dia disebut Fatihatul Kitab, pembuka Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Sebab posisinya berada di awal Al-Qur'an. Dan penyusunan surat-surat dalam Al-Qur'an itu, pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah tauqifiyah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat tidak menyusun urutan-urutan Al-Qur'an dari surat pertama sampai surat yang ke-114 kecuali dengan bimbingan wahyu. Kecuali dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan nama Fatihatul Kitab juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan di dalam Sahihain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Juga ini adalah salah satu nama dari nama-nama surat Al-Fatihah. Dan sekaligus ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Sehingga apabila seseorang melakukan sholat, dia tidak membaca selain surat Al-Fatihah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau dia meninggalkan surat Al-Fatihah, sengaja ataupun tanpa sengaja, sholatnya tidak sah. Dan juga pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, walaupun posisinya sebagai makmum, dalam sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib, isya, wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dalam posisi seorang itu makmum, membaca surat Al-Fatihah tidak sampai pada apa namanya posisi seperti rukun sholat. Tidak sampai posisi pada rukun sholat. Artinya, kalau misalkan dia tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, imam sudah keburu rukuk, maka tidak ada apa namanya jatuh darinya kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik, ini yang dibuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama. Yang kedua, dinamakan juga Ummul Kitab. Dan yang ketiga Ummul Quran. Dikatakan Ummul Kitab dan Ummul Quran. Baik. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Ibn Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummul kitab fa hiya hidayah. Berarti siapa melakukan satu sholat dan dia tidak membaca pada sholatnya itu Ummul Kitab, maka sholatnya itu buntung, sholatnya itu tidak sempurna. Maka dikatakan di sini namanya adalah Ummul Kitab. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi sahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin ummul quran wa ummul kitab wa sab'ul makan. Alhamdulillahi rabbil alamin, yani surah Al-Fatihah adalah ummul quran dan ummul kitab dan as-sab'ul makan, 7 ayat yang selalu berulang. Dan ini namanya yang keempat, As-Sab'u Al-Matan, 7 ayat yang selalu berulang-ulang. Dan ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Fatihah dengan Ummul Quran atau dengan Ummul Kitab. Kenapa? Dikarenakan seluruh makna Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Seluruh makna Al-Quran Al-Karim kembali kepada surat Al-Fatihah. Sebagaimana insyaAllah ta'ala di salah-salah pembahasan kita nanti akan kita paham dan akan kita nukil ucapan-ucapan para ulama, bagaimana bisa dikatakan seluruh isi Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Sebab di dalam surat Al-Fatihah sudah dijelaskan secara global semua ajaran agama. InsyaAllah ta'ala akan kita pahami ini dengan benar kalau kita mendalami kitab ini insyaAllah ta'ala. Baik. Maka dikatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Juga dikatakan As-Sab'ul Matan, 7 ayat yang senantiasa dibaca berulang-ulang. Kenapa dinamakan demikian? Hah? Ada yang tahu? Kenapa dinamakan demikian? Man, izin, antum akhir. Kenapa? Karena dibaca dalam sholat. Ahsan dan warahmatullahi wabarakatuh. Karena selalu dibaca dalam sholat. Ya minimal 17 kali dalam sehari. Kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, berarti lebih daripada ini. Maka dikatakan as-sab'ul makani li'annaha tuqarrar qira'atuha fi shalawat. Karena dia selalu dibaca berulang-ulang dalam salat-salat yang kita amalkan. Ya kelima, ini dinamakan Al-Qur'an Al-Azim. Al-Qur'an Al-Azim. Qur'an yang mulia. Kalau kita mengatakan Al-Quran, tentunya Al-Quran adalah seluruh Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi hanya surat Al-Fatihah yang diberikan nama khusus Al-Quran Al-Azim. Kalau begitu memang surat Al-Fatihah itu memiliki sebuah keutamaan, memiliki sebuah makna yang mendalam di dalamnya, yang harus kita gali, yang harus kita kupas, sehingga kita dapat mengambil mutiara-mutiaranya insyaAllah ta'ala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Bukhari dari Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka suratan min a'zami suratin fil Qur'an." Ketahuilah, aku akan mengajarkan kepada satu surat yang mana surat itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruj min al-masjid, sebelum engkau keluar dari masjid ini. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, sebelum kamu keluar dari masjid ini, saya akan mengajarkan satu surat kepada yang mana dia adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an Karim. Dan bukan surat Yasin yang paling mulia. Kalau Allah boleh mengkhususkan Yasin karena dia adalah surat mulia untuk dibaca setiap malam Jumat, tentunya Al-Fatihah yang lebih layak. Al-Fatihah yang lebih layak karena dia lebih mulia. Iya, namun mengkhususkan Al-Fatihah, mengkhususkan Yasin untuk dibaca pada malam-malam tertentu, itu termasuk bid'ah, mengada-ngada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Adapun surat, maka surat Al-Fatihah. Qala ba'atha biyadi. Kata Sa'id bin Mu'ayyah atau Abu Sa'id bin Mu'alla, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja min al-masjid, maka tatkala beliau mau keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah innaka qulta. Aku katakan ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan la u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Aku akan mengajarimu surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul matani wal Qur'anul 'azim allazi utituhu. Dia adalah surat Alhamdulillahi rabbil alamin. Yani surat Al-Fatihah. Dia adalah 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang, wal Qur'anul 'azim, dan Qur'an yang mulia yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat tersebut. Jadi ini adalah salah satu nama dari surat Al-Fatihah yang tentunya menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an Al-Azim, Qur'an yang mulia. Baik. Nama yang berikutnya, yang keberapa? Berikutnya. Berapa? 6. Surat Al-Fatihah juga dinamakan As-Shalah. Dinamakan sholat. Padahal yang namanya sholat tentunya mulai dari takbir sampai salam. Miftahu sholat di takbir atau miftahu sholat di suhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha ish at-taslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci pembuka sholat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah salam. Tetapi sholat atau Al-Fatihah dinamakan sholat, padahal dia hanya bagian dari sholat. Ini menunjukkan apa? Ini yang saya katakan tadi. Jika dijelaskan oleh sebagian ulama, surat Al-Fatihah adalah bagian terpenting di dalam sholat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalau kamu sulit khusyuk, minimal khusyuk di surat Al-Fatihah. Dan seorang kalau dia bisa khusyuk dalam surat Al-Fatihah, insyaAllah ta'ala yang lainnya lebih mudah. Yang lainnya lebih mudah. Kenapa? Kalau dia bisa khusyuk dalam surat Al-Fatihah, berarti dia paham maknanya. Dan seorang kalau dia paham maknanya, dia tahu kedudukan sholat. Lebih dari itu, dia tahu dia sedang apa saat ini. Sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap zat yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan dalam surat Al-Fatihah, kita akan mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang dia bisa khusyuk di dalam surat Al-Fatihah, yang lainnya lebih mudah insyaallah taala. Yang lainnya lebih mudah. Untuk itu pertama sekali dia harus paham benar setiap makna, setiap ayat, bahkan setiap kata dari surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Baik. Disebutkan oleh Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtu shalah," Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu shalata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku bagi salat." Yang maksudnya aku bagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dua bagian. Kenapa dikatakan sholat di situ maksudnya surat Al-Fatihah? Karena lanjutan hadisnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi." Apabila seorang hamba mengucapkan dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan ucapan hamidani 'abdi, hambaku memuji. Hambaku memuji. Dan apabila dia mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah mengatakan Asna alaiya abdi, hambaku menunjukku. Dan apabila dia mengatakan Maliki yawmiddin, Allah mengatakan Menjadani abdi, hambaku memuliakan aku, mengagungkan aku. Dan apabila dia mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma fa'al. Ini antara aku dengan hambaku dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, niscaya akan aku berikan. Dan apabila dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi surat Al-Fatihah ada tiga bagian. Bagian yang pertama untuk Allah, bagian yang kedua untuk Allah dan hambanya dibagi dua, dan bagian yang ketiga untuk hamba. Ini luar biasa. Ketika seorang sholat dia membaca, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Maka sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika seorang sholat dia tidak paham apa yang dia baca, bagaimana dia bisa mengagungkan Allah? Bagaimana dia bisa khusyuk ketika dia membaca sesuatu yang tidak dia paham? Oleh karena itu dalam hadis yang sahih juga disebutkan, termasuk sunnah di dalam membaca Al-Fatihah ketika sholat adalah ayat-ayat dipotong ayat per ayat, artinya jangan disambung, diam sejenak baru dilanjutkan lagi alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim dan seterusnya. Itu adalah sunnah. Baik, yang kedua, surat Al-Fatihah juga dinamakan Alhamdulillah berdasarkan hadis Al-Bukhari bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fallaytu khalfa Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءته ولا في آخرها." كذلك ابن مالك رضي الله عنه. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi makmum. Kemudian di belakang Umar. Afwan, di belakang Abu Bakar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar yang menggantikan. Lalu di belakang Umar dan di belakang Uthman. seluruh mereka itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dikatakan surat Al-Fatihah adalah surat Alhamdulillah. Dan juga kita sudah lewat tadi beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan Alhamdulillahirrabbilalamin dari ayat yang pertamanya. Karena Abu Malik radhiyallahu anhu mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaannya, tidak pula pada akhirnya. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, maksudnya tidak menyebutkan secara keras, tetapi menyebutkannya secara pelan. Baik, jadi di sini ada faedah bagi kita, termasuk sunnah di dalam sholat, kita membaca Al-Fatihah secara pelan. Kita membaca Al-Fatihah, kita membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim secara pelan, tidak dikeraskan. Sama dengan membaca istiftah, dibaca secara pelan. Hanya yang menjadi masalah di sebagian tempat, bahkan bisa dikatakan banyak, kebanyakan tempat, kalau imamnya tidak membaca basmalah, ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Masalah dan masalahnya bisa jadi masalah besar. Bisa jadi masalah besar. Imamnya bisa dituduh sesat, bisa dituduh membawa aliran baru, dan kalau dia mau berdakwah di masyarakat, maka sudah semakin sulit. Karena dia sudah dituduh membawa ajaran baru, membawa ajaran sesat. Dan omongan masyarakat itu biasanya berpindah cepat dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, ulama kita di masa ini mengajarkan bahwasannya dalam berdakwah itu juga perlu ilmu. Bahwasannya dalam mengamalkan sunnah juga harus dengan cara yang sunnah. Maksudnya, mengamalkan sunnah itu juga harus perlu ilmu. Jangan sampai kita mengamalkan sunnah malah mendatangkan suatu kemudaratan, mendatangkan suatu kemungkaran yang besar, bahkan lebih besar dibanding kita meninggalkan sunnah itu. Sehingga seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dan para ulama kita yang lainnya, ketika ditanya bolehkah mengeraskan ucapan Bismillahirrahmanirrahim khususnya ketika menjadi imam di tengah orang-orang yang masih sangat awam dan khawatir mereka salah paham, kita tidak, mereka memahami kita tidak membacanya, maka para ulama membolehkan. Dan sepanjang yang saya ketahui, umumnya para ulama tidak mengatakan itu sebagai sebuah kebid'ahan kalau dibaca secara keras, hanya saja menyelisihi yang afdal. Tetapi nilainya bahkan bisa lebih afdal dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi kita melihat masyarakat kita masih jauh dari sunnah dan ada kekhawatiran mereka akan salah paham dan memunculkan kemudaratan yang lebih besar, yaitu semakin jauhnya mereka dari dakwah tauhid yang mau kita dakwahkan, yang mau kita terungkan, semakin jauh dari dakwah sunnah, maka lebih baik kita baca secara keras. Dan ini fikih, ini fikih di dalam mengamalkan sunnah dan fikih di dalam berdakwah. Dan juga sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Al Bukhari, dari seorang tabi'in yang bernama Al Aswad, dia mengatakan, "Qala li Ibn Zubayr." Ibn Zubayr radhiyallahu anhu, ketika beliau menguasai Makkah, maka dia berkata kepada Al Aswad, "Kanat Aisyah tusirru ilayka katira." Aisyah radhiyallahu anha banyak menyampaikan hadis kepadamu. "Fahaddatsaka min Ka'bah." Maka sampaikan kepadaku hadis yang disampaikan Aisyah kepadaku tentang Ka'bah. Kata Al-Aswad, "Qultu qalat li, yani Aisyah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, laula qaumuki hadithun ahli. Ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahli. Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu ini baru masuk Islam, lana sotul ka'bata faja'altu laha babain, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, andai kan bukan kaummu baru masuk Islam, niscaya saya akan rombak Ka'bah ini, agar saya bongkar dan saya rubah menjadi dua pintu, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kaum musyrikin sudah berbuat kemungkaran dengan Ka'bah. Mereka sudah rubah Ka'bah tidak seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan. Ini kemungkaran. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah Ka'bah sebagaimana mestinya. Kenapa alasannya? Mereka baru masuk Islam. Apa hubungannya mereka masuk Islam dengan membongkar Ka'bah? Hubungannya jelas. Dikatakan para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir mereka akan salah paham. Mereka akan mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuat yang salah, berbuat jelek, tidak mengagungkan Ka'bah. Sementara mereka di mata jahiliyah pun Ka'bah mereka agungkan, apalagi di mata Islam. Setelah mereka masuk Islam, kemudian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak mengagungkan Ka'bah, itu akan membuat mereka lari dari Islam. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya inilah fikih di dalam berdakwah, fikih di dalam mengamalkan suatu sunnah. Ini sebagai faedah saja dari apa namanya hadis Bukhari yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Ini mukadimah yang kedua. Kita masuk pada mukadimah yang ketiga. Yaitu tentang al-kalam ala tafsir al-isti'adah. Untuk menyempurnakan faedah insyaallah taala, kita akan mulai pembahasan tafsir Al-Fatihah dari tafsir al-isti'adah. Tafsir al-isti'adah, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sebagian ulama dalam beberapa kitab tafsir memang memulai dari tafsir isti'adah sebelum masuk pada surat Al-Fatihah. Sebab pendapat yang kuat insyaallah taala berdasarkan dalil-dalil yang ada, membaca at-ta'awudz atau isti'adah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan sebelum membaca Al-Qur'an adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sehingga para ulama dalam beberapa kitab tafsir membahas tentang al-isti'adzah. Sebab yang menjadi prinsip kita tadi bahwasanya janganlah kita membaca sesuatu tanpa kita pahami dengan baik dan kita mengerti kemuliaannya. Baik. Al-isti'adzah maknanya adalah al-iltija ila Allah azza wa jalla, bersandar atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. min syarri kulli dzi syarri, dari setiap keburukan apapun yang memiliki keburukan. Ini makna al-isti'adzah. Dan ini termasuk ibadah, sehingga mempersembahkannya kepada selain Allah bisa jadi termasuk bentuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mencela orang-orang kafir dahulu yang meminta perlindungan kepada syaitan ketika mereka mendatangi suatu tempat yang asing atau melewati tempat yang menurut mereka angker. Wa annahu kana rijalun minal insi yahuduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu kata Allah, beberapa orang lelaki dari kalangan manusia memohon perlindungan dari lelaki kalangan jin. Maka tidaklah para jin tersebut menambah bagi mereka kecuali kelemahan. Tambah lemah, bukan tambah kuat, malah tambah lemah. Ketika seorang memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makna al-isti'adzah secara umum. Adapun makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay astajiru bijanabillahi minasyaitonir rajim ay yadurrani fi dini aw dunyaya. Maknanya adalah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk dari membahayakan aku dalam agamaku maupun duniaku. Aku berlindung dari kejahatan syaitan yang dapat membahayakan aku dalam agamaku maupun duniaku. Aw yusuddani an fi'li ma umirtu bihi, atau aku berlindung dari kejahatan syaitan yang menghalangiku dari melaksanakan perintah Allah. Aw yahuddani ala fi'li ma nuhitu anhu, atau dari dorongannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau begitu penting sekali. Karena kita meminta perlindungan Allah dari syaitan dari segala bahayanya. Bahaya pada agama kita maupun dunia kita. Dalam bentuk diperintah untuk melakukan apa yang Allah larang, atau dihalangi melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hal ini penting sekali. Sebab tidak ada yang bisa menolong kita dari kejahatan setan ini kecuali Allah. Apa bisa dilapor polisi? Enggak bisa. Walaupun orang punya uang banyak, sewa bodyguard, sewa pengawal untuk menjaga dia dari setan, enggak bisa. Bahkan kalau manusia yang jahat, ya, bisa disokong. Kalau setan enggak bisa. Susah. Enggak akan mungkin disokong. Kita berbuat baik kepadanya supaya dia tidak jahat kepada kita, percuma. Kalau manusia dia jahat kepada kita, gampang kasih duit saja, insya Allah dia akan baik kepada kita. Ya. Kalau antum di satu masjid di kampung antum atau di sekitar tempat kos antum ada yang tidak senang sama antum karena mengamalkan sunnah, gampang saja. Ya. Ada kiriman dari orang tua, sisihkan saja berapa persen untuk sedekah supaya dia senang. Coba saja, insya Allah taala. Gak usah repot-repot antum jelaskan dalilnya ini. Itu penting dijelaskan. Tapi kalau antum menjelaskan dalam keadaan dia tidak senang sama antum, lebih sulit dia menerimanya, kan gitu. Kalau dia sudah senang, masya Allah, antum kasih sedekah dia, kasih hadiah minyak wangi, ada yang makan bakso. Ya. Maka tentunya lebih mudah untuk disampaikan dakwah kepadanya. Dan ini metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mikir ini bukan metode beliau. Sampai disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, datang orang kafir Badui minta harta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintanya dengan kasar lagi. Minta kasar orang Badui. Kata Anas bin Malik, fa'tahu jabal atau fa'tahu ghanama bainal jabalain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan badannya kambing yang banyaknya satu lembah, yang jarak antara apa namanya sisi lembah itu antara dua gunung, ya, tidak tanggung-tanggung. Berapa ekor kambing itu nilainya berapa sekarang, apalagi sudah mau dekat kurban, ya, tentunya sudah mahal sekarang kambing. Ya. Mungkin bisa kita katakan ratusan juta atau lebih dari itu. Tanggung-tanggung, ini bukan muslim, kafir. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu? Dengan harapan hatinya menjadi apa? Menjadi lunak, sehingga mudah menerima nasihat. Atau minimal dia mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tadinya dia tidak mau mendengarkan. Belum sudah capek-capek menghafal dari ini, saya mau jelaskan nanti sama bapak itu nanti. Dia selalu apa namanya mencela saya. Capek-capek menghafal, dengarkan saja dia tidak mau. Tapi kalau dia di apa namanya didekati dulu, insyaallah dia senang menjelaskan. Baik. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang itu langsung pulang kampung dan dia berteriak memanggil kaumnya, ay kaumni aslimu. Fa inna Muhammad la yu'ti apa? Maikatul maka. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semua. Ini Muhammad memberikan satu pemberian, dia tidak takut dengan kefakiran sedikit pun. Apalagi pemberian kita itu akan menyebabkan orang mendapatkan hidayah. Dan insyaallah taala Allah akan ganti dengan yang lebih banyak, rezeki akan lebih diperluas. Baik. Sampai di mana tadi? Iya. Setan beda dengan manusia. Manusia yang jahat dalam banyak ayat diperintahkan kita berbuat baik kepada mereka untuk mengurangi kejahatannya. Sehingga ulama menjelaskan menyikapi ahlul asrar terkadang diperlukan mudarat dan tidak boleh mudahan. Jadi ada dua bentuk yang zahirnya itu seakan sama, al-mudarat dan al-mudahan. Apa maknanya? Kalau al-mudarah kita nampaknya baik dengan ahlul asrar, min ahlil kufur wa ahlil bidah wal hizbiyyin, nampak baik. Tetapi itu bukan maksudnya kita setuju dengan kejelekan dia. Kita setuju dengan bid'ahnya, kita setuju dengan ihtiyahnya. Tujuannya adalah untuk melembutkan hatinya atau mengurangi kejahatannya terhadap dakwah. Iya, sekarang ini diperlukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Adapun yang tidak dibolehkan adalah al-mudahan. Al-mudahan kalau diterjemahkan mungkin apa namanya? Cari muka. Bergaul dengan ahli asrar yang hukumnya memang haram tanpa ada usaha-usaha mengingkari atau bahkan membenarkan kebatilan mereka. Ini tidak dibenarkan. Maka dalam banyak dari Al-Quran dan Sunnah terkadang kita diperintahkan mengambil jalan al-mudarah daripada al-adawah, daripada permusuhan. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudz al-'afwa wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzighannaka minasy syaithani nazghun fasta'idh billahi innahu sami'un 'alim. Berilah maaf. Yani kalau ada yang salah kepada aku, berilah maaf. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan apabila syaitan berusaha menyesatkan kamu, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan, untuk manusia Allah katakan, kalau dia jahat berilah pemaafan. Tetapi setan kalau dia jahat minta perlindungan kepada Allah, bukan kamu beri maaf. Ini contoh ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma billahi ya ahsan as-sayyi'ata nahnu 'alahu bima yasifun." وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Balas keburukan dengan yang terbaik. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Dan manusia-manusia yang berlaku jelek. Dan kata Allah, ucapkanlah, aku mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan syaitan. Iya. Dari kejelekannya. Dan aku berlindung kepada Allah dari kehadirannya. Jadi, perhatikan. Manusia yang bersalah, terkadang Allah katakan, dia melakukan jelek kepada kita, balas dengan kebaikan. Tapi kepada siapa Allah katakan, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yang bermakna dalam surah Fussilat ayat 34 sampai ke 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fadlillahi ya ahsan. Fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba engkau akan melihat orang yang antara dirimu dengan yang memiliki permusuhan menjadi waliyun hamid, orang terdekat yang selalu membela. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tadinya memusuhi, setelah kita berbuat baik, masya Allah, dia senang kepada kita, dia membela kita. Metode yang diajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan berapa banyak sahabat yang tadinya sebelum masuk Islam adalah musuh besar, sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi dengan metode ini justru menjadi sebaliknya. Wa man yulqaha illa alladziina sabaru wa man yulqaha illa bi haddin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang benar-benar sabar, yang memiliki bagian yang besar. Lalu Allah katakan setelah itu, wa imma yanzighannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billahi innahu was-sami'ul 'alim. Dan apabila setan mau menyesatkan kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat ayat sebelumnya, ini tiga ayat dalam Al-Qur'an yang maknanya sama. Allah katakan di bagian pertama tentang kejahatan manusia, di antara metode apabila memungkinkan untuk menghadapi mereka, dihadapi justru dengan kebaikan dan memberikan maaf atas kesalahan mereka. Tetapi setan, kejahatan mereka, Allah katakan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Berarti kita tidak akan mungkin selamat. Enggak mungkin ada jalan lain untuk bisa menghadapi setan selain daripada apa? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan setan melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya dia dan bangsanya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Namun ini bukan berarti mereka punya alam lain. Kadang-kadang ada apa namanya orang yang mengaku tokoh agama, saya sudah keliling di alam jin. Alam jin itu di mana? Enggak ada alam jin. Adanya alam dunia, sama-sama manusia dan jin, sama-sama ada di sini. Tidak ada di alam lain. Hanya saja mereka tidak melihat kita. Apa? Mereka melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Kalau begitu, kita perlu perlindungan zat yang melihat mereka dan mereka tidak bisa melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa lagi kita akan perlindungan selain kepada zat yang melihat mereka dan mereka tidak bisa melihatnya, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik. Dikatakan para ulama, hikmahnya apa? Allah perintahkan kita untuk berlaku baik kepada manusia yang sudah berbuat jelek kepada kita. Sementara kepada syaitan, Allah tidak perintahkan demikian. Allah perintahkan tetap mematuhi mereka dan mohon perlindungannya kepada Allah. Kenapa? Karena memang akal tabiatnya antara manusia dengan syaitan sudah berbeda. Manusia asalnya tabiatnya itu baik. Sehingga dengan kebaikan kita, mudah-mudahan dia teringat dengan tabiatnya yang baik. Tetapi kalau syaitan memang asal tabiatnya adalah sudah jelek. Baik, ini hikmahnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah setan memfitnah kamu, memberikan berbagai macam cobaan kepada sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua bapak atau kedua orang tua dari kedua orang tua dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Demikian pula Allah berfirman, inna syaitana lahum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya dia hanyalah mengajak golongannya untuk menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka. Dan juga firman Allah, fattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian mau menjadikan dia dan keturunannya sebagai teman-teman kecintaan kalian, padahal dia adalah musuh dari bagi kalian? Sungguh jelek ganti bagi orang-orang yang zalim daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini semua perintah kepada kita untuk memusuhi syaitan dan memohon perlindungan kepada Allah. Bersamaan dengan itu, setan sudah bersumpah, فَبِعِذَّتِكَ لَأُبْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Maka dari kemuliaanmu wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang engkau sucikan, yang engkau lindungi dari syaitan. Baik. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk selamat dari syaitan selain selanjutnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan, syaitan, apa arti syaitan? Maknanya dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Minimal ada dua makna. Yang pertama dari kata syaitan, maksudnya adalah bahagian. Dia jauh, semakin menjauh. Sebab syaitan itu tabiatnya ba'idun anittiba'il bashar. Dia jauh dari tabiat-tabiat manusia. Tabiat-tabiat manusia yang baik, syaitan itu jauh. Baik. Demikian pula ba'idun bifisqihi an kulli khair. Dia jauh dengan dosa-dosanya, dengan kefasikannya dan setiap kebaikan. Maka dikatakan syaitan karena dia makin jauh dari kebaikan. Dan juga dikatakan syaitan itu dari kata syaitan. Syaitan maknanya adalah makhlukun min nar, tercipta dari api. Namun makna yang pertama itu lebih kuat. Dan perlu dipahami, terkadang disebutkan syaitan di dalam Al-Quran Al-Karim, maka maknanya adalah syaitan yang sifatnya umum, yakni bukan saja dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Terkadang manusia yang mengikuti sifat setan juga dinamakan setan. Seperti mereka yang menentang dakwah tauhid, yang menentang dakwah sunnah, yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada bid'ah dan menghalangi manusia dari tauhid wa sunnah, mereka itu juga setan. Sebagaimana Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli zuhura. Demikian kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Maka nabi memiliki musuh, dan siapa yang mau mengikutnya pasti memiliki musuh. Siapa yang mau mengikuti jalan para nabi pasti ada tantangannya, ada rintangannya. Jangan mau enak-enak saja. Siapa musuh mereka? Syayatinul insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Bahkan setan manusia Allah sebut duluan. Musuh-musuh itu adalah setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Apa materi mereka yang mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dan menghalangi dari dakwah kepada kebenaran? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan, mereka saling mewahyukan antara satu dengan yang lainnya kata-kata yang indah namun menipu. Hati-hati, ini sudah metode lama, bukan baru. Kata-kata yang nampak indah, masya Allah, namun di baliknya ada berbagai macam kebatilan. Jangan memecah belah umat, masya Allah. Padahal maksudnya jangan mendakwakan tauhid, biarkan tadi mereka berbuat kesyirikan. Jangan memusuhi kelompok-kelompok Islam. Luar biasa bahasanya, bagus sekali. Padahal maksudnya biarkan mereka berbuat bid'ah, nggak usah ditegur, nggak usah berdakwah, kan begitu? Maka ini adalah setan-setan dari kalangan manusia. Baik. Adapun makna ar-rajim, dia adalah fa'il di makna maf'ul. Yakni innahu marjumun matrul anil khair kulli. Ar-rajim maknanya dia adalah marjum, yakni matrul, yang ditolak, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kebaikan. Itu makna ar-rajim, atau dalam bahasa kita terkutuk. Itu artinya terkutuk, ya. Terkutuk itu sama dengan terlaknat. Makanya dikatakan la'natullah syaitan, la'natullah, Allah melaknatnya. Kenapa? Karena memang dia sudah dijauhkan dari kebaikan. La'nat at-tardu 'anil khair, al-la'nat at-tardu 'anil khair. La'nat itu maksudnya dijauhkan dari kebaikan. Ini makna ar-rajim. Sebagai yang mengatakan ar-rajim bermakna ar-rajim fa'il. Kalau tadi maf'ul, sekarang maknanya fa'il. Kenapa? Li'anna yarjumunna bil wasawis. Sebab dia melemparkan kepada manusia dengan bisikan-bisikan, mengarahkan kepada manusia godaan-godaan. Maka dia dikatakan ar-rajim, yakni yang selalu menggoda manusia. Dan makna yang pertama lebih asyhar, lebih banyak disebutkan para ulama, yakni dia matrud anil khair kulli. Baik. Dan betapa pentingnya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dikarenakan memang Allah telah menciptakan dia memiliki kemampuan untuk menjerumuskan kita. Di antaranya telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Ummul Mukminin Safiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna syaitana yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan di dalam aliran darah manusia. Subhanallah. Setan berada dalam aliran darah kita setiap saat, berusaha menjerumuskan kita untuk semakin tergelincir keluar dari jalan yang hak. Oleh karena itu, tentunya kita sangat butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pembahasan yang terakhir, yaitu faedah-faedah penting tentang mawadhi' al-isti'adzah, tempat-tempat yang disunahkan kita untuk lebih banyak memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tapi waktu kita cukup atau tidak? Masih ada waktu? Hah? Apa udah capek? Serah dulu, Pak. Lanjut. Baik. Muat insyaAllah Ta'ala. Mawadhi' al-isti'adzah, tempat-tempat yang lebih ditekankan untuk kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Di antaranya yang pertama, inda qira'atil Qur'an. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitanir rajim." Apabila kamu mau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa setan itu tidaklah sedikit pun memiliki kekuatan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, singkat saja. Yang kedua, baik, atau sebelumnya ada satu faedah, bahwasannya disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun ketika kita sedang beristidlal, misalkan lagi ceramah atau khutbah, itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Sepanjang yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah sebelum membaca ayat, dia beliau baca isti'adzah dahulu, itu tidak ada, tapi langsung dibacakan. Baik. Yang kedua, ketika melakukan sholat, sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca istighfar, beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Aku berlindung kepada Allah, atau dalam riwayat yang lain, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada tambahan samii'ul 'aliim. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaan yang dia sebabkan, min hamdi, kesurupan yang dia sebabkan. Yang harus dibaca supaya enggak kesurupan. Iya. Wa nafsihi, dan juga dari kesombongan yang dia munculkan. Ya, dia bisikan kepada seseorang, kamu itu orang mulia, kamu itu orang hebat, kamu pintar, kamu bisa kuliah di UGM. Dia munculkan kesombongan. Iya. Wa nafsihi, dan juga dari apa? Nafsnya. Dijelaskan sebagian ulama, maksudnya dari syair-syairnya, dari syair-syair yang dihembuskan oleh syaitan. Di antaranya apa? Yang niat, lagu-lagu, alat-alat musik, itu adalah syair-syair syaitan. Baik. Ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sholat. Bahkan ketika kita sedang sholat dan kita rasakan syaitan lagi mengganggu kita, maka kita putus sebentar bacaan kita, dan kita minta perlindungan dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qira'ati." Ya Rasulullah, setan menghalangi antara aku dengan salatku dan bacaanku. Yulabisuha alayya, sehingga saya sudah tidak tahu lagi lanjutan ayat itu apa karena diganggu oleh setan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzir." Itu adalah setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya khinzir. Fa idza ahsastahu fa ta'awwal min dahihi. Maka apabila kamu merasakan kehadirannya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari itu. Enggak apa-apa, putus bacaannya kemudian baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul 'ala yasarika salat. Dan juga setelah itu, setelah kamu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka tiuplah. Ya. Kalau mengandung sedikit udara, enggak apa-apa. Tiuplah dengan mengandung sedikit udara berdasarkan penafsiran sebagian ulama ke sebelah kirimu 3 kali. Ya. Tapi lihat ya, siapa yang di sebelah kiri? Hey. Kalau orang yang tidak mengenal sunnah, maka tentunya dia akan terganggu. Ya. Apalagi sambil menoleh kepadanya kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam artinya kamu kira dia setan. Baik. Maka yang penting sudah mengarah ke sebelah kiri. Kalau dalam sholat berjamaah, kalau sholat sendiri ya nggak apa-apa, walaupun sampai apa namanya betul-betul ke kiri tidak ada masalah. Atau dia berada di posisi paling ujung sebelah kiri nggak masalah. Tapi kalau dia bersama jamaah, yang penting sudah agak ke kiri sedikit. Baik. Dan jangan sampai terdengar. Dia saja sendiri yang mendengar. Iya. Maka kata Utsman bin Abi Al-As, "Fa'amru dzalika fa'adhhabahu Allahu 'anni." Aku melakukan itu, maka Allah menghilangkan setan itu dari aku. Subhanallah, Allah tolong. Bagi siapa yang mohon kepada-Nya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, dibaca dalam zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang. Yang dibaca pada pagi dan petang hari. Pagi hari kita baca, petang hari juga kita baca. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada salah seorang sahabatnya, "Qul Qul huwallahu ahad والمعوذتين حين تمسي وتصبح حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تقيك من كل شيء." Katakanlah, "Qul huwallahu ahad" dan "al-mu'awwidzatain" dua surat untuk mohon perlindungan. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Baca 3 kali di pagi hari, 3 hari di sore hari. Maka itu mencukupimu dari segala keburukan. Itu mencukupimu dari segala keburukan. Baca 3 kali. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, ketika kita merasakan sakit pada satu anggota tubuh kita, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "Dau yaminaka ala al-makan alladhi tashtaki." Letakkan tanganmu, tangan kananmu di tempat yang sakit. Famsah biha sab'a marrat. Lalu usaplah sebanyak 7 kali. Wa qul, sambil mengatakan, "A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari apa yang aku dapati ini, dari sakit yang aku dapati dan aku khawatirkan. Baca, diusap 7 kali dan dia pegang 7 kali. Dia pegang di tempat yang sakit sambil mengusap 7 kali dan baca 7 kali. Baik, insyaallah ta'ala dengan izin Allah, maka penyakitnya akan sembuh. Kalau belum sembuh, diulangi lagi. terusnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dibawa ke dokter, bawa ke dokter dan tetap dibaca. Baik. Kemudian yang ke-5. Meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan marah. Ketika dalam keadaan marah. Sebab orang itu kalau dia marah, maka ini kesempatan besar bagi syaitan untuk menyesatkan dia, untuk menjerumuskan dia, melampiaskan amarahnya kepada apa yang Allah haramkan. Seperti yang diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Sulaiman bin Surah. Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu. Baik. 10 menit lagi. Kata beliau, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa rajulani yastabbani." Tiba-tiba ada dua orang yang saling mencaci. Saling marahan mencaci. Baik. "Fa'aluhuma ihmarra wajhuhu wa intafakat awdajuhu." Dan salah seorang dari mereka sudah merah wajahnya, sampai urat-urat lehernya sudah bengkak, mengembang karena saking marahnya. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba 'anhu ma yajid." Sungguh aku tahu satu kalimat saja, kalau dia membacanya akan pergi apa yang dia dapat di tersebut, yakni kemarahannya akan hilang. "Law qala a'udzu billahi minasyaitan dhahaba 'anhu ma yajid." Kalau dia mengatakan "a'udzu billahi minasyaitan" akan hilang kemarahannya. Ini perlu sekali. Berapa banyak orang yang bisa dikuasai oleh syaitan karena marah, akhirnya setelah melampiaskan amarahnya, dia menyesal. Dia menyesal. Maka kita butuh perlindungan Allah di saat-saat yang seperti ini. Baik, yang ke-6. Apabila memasuki WC. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki WC, maka beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Memang setan senang di WC. Kenapa? Karena tempat kotor. Memang tabiatnya kotor. Maka di tempat tersebut kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan sebagian ulama, ketika dia membuka auratnya, setan pun tidak akan bisa melihatnya kalau dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengganggunya? Lihat saja enggak bisa. Ini ketika dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, ketika berhubungan suami istri. Ini khusus suami istri ya. Yang belum enggak boleh dipraktikkan. Ya. Bahkan siapa yang mempraktikkan ini pada bukan istrinya, ini bisa jadi kategori al-istihza. Ya. Penghinaan terhadap Allah dan termasuk kekufuran seperti yang disebutkan An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kayaknya enggak perlu sebut ya, anda sudah hafal semua ya. Bagaimana doanya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma aw ama inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana wa ruziqa walada lam yadurruhu syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian mendatangi istrinya, lalu dia mengucapkan, "Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana." Ya Allah, dengan menyebut namamu, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Yani anak yang engkau apa namanya lahirkan dari hubungan ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berdua dianugerahi anak, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan anak tersebut. Tapi yang ke-8, ketika seorang apa namanya diganggu keimanannya oleh syaitan. Nah, ini harus disebut urutan pertama sebetulnya. Karena masalah iman. Sebagaimana hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti syaitanu ahadakum fa yaqul man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billahi walyastahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan mendatangi seorang dari kalian lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai dia mengatakan man khalaqa rabbak. Kalau begitu siapa yang menciptakan Rabb kamu? Fa idza balaghahu falyasta'iz billah. Kalau dia sudah sampai kepada pemikiran seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yastahi dan berani. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Iya. Ini obatnya. Kemudian yang kesembilan, ketika seorang bermimpi buruk, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'yatu salihatu min Allah." Mimpi baik itu dari Allah. "Wal hulmu min asy-syaitan." Sedangkan mimpi buruk itu dari syaitan. "Wa idza halama ahadukum hulman yakhafuhu falyansur an yasarihi wal yata'awwad billahi min syarriha fa innaha la tadurru." Maka apabila seorang dari kalian mimpi buruk yang dia khawatirkan mimpi itu akan jadi kenyataan, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali, lalu dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan mimpi tersebut. Sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Enggak usah khawatir, enggak usah takut kalau mimpi buruk. Meludah ke kiri 3 kali dan ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, insyaallah taala itu tidak akan menjadi kenyataan. Baik. Kemudian yang ke-10, sangat dianjurkan seorang segera mengucapkan al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihadapkan pada godaan-godaan maksiat, terutama godaan bermaksiat yang lawan jenis. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, وراودته التي هو في بيتها في بيتها عن نفسه امرأة العزيز وانت بمصر مصير يا وانت istri raja Mesir yang tentunya istri raja itu cantik ya. Dan terawat tubuhnya, terawat kulitnya, dalam keadaan dia memiliki kedudukan, dia memaksa Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan Nabi Yusuf berada di rumahnya, yang sebagai budaknya. Dia memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat kekejian dengannya. Wabarakatin arwa, dan dia telah menutup pintu-pintu. Subhanallah. Kalau orang yang sudah dikuasai oleh syaitan, maka yang ada dalam hatinya ini kesempatan. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia menutup pintu-pintunya, wabarak halisalak, dan dia mengatakan, kesinilah kamu. Qala ma'adallah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekejian tersebut. Yang mungkin, waliyadzubillah, di zaman ini kalau orang sudah dalam posisi seperti itu, bahkan banyak orang apa namanya menganggap itu kesempatan emas. Na'udzubillah. Bahkan sengaja dicari-cari kesempatan seperti itu. Na'udzubillah. Maka tatkala seorang dihadapkan pada godaan-godaan dalam kondisi yang sudah genting seperti ini, ataupun masih pada tahap-tahap pembukaannya, segera. Dia melihat wanita di jalan, atau melihat wanita di internet, membuka auratnya, segera dia ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Enggak apa-apa biar dia dengar sekalian. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Baik. Maka Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan dalam ayat berikutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ternyata sebagai manusia biasa, istri Al-Aziz ini menginginkan dia, Yusuf pun sebetulnya menginginkan. Cuma karena itu haram, maka beliau tinggalkan. Maka kalau dikatakan beliau tidak memiliki nafsu, berarti bukan manusia. Yang namanya nafsu, kecenderungan kepada wanita, itu fitrah. Tetapi kemana di agamanya disalurkan. Demikian pula Maryam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Jadi dia tidak tahu ini malaikat. Maka yang pertama kali diucapkan oleh Maryam bukan dia katakan selamat datang kita kenalan, bukan. Tapi beliau mengatakan qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman darimu kalau kamu bertakwa, takutlah kepada Allah. Tinggalkan. Ini ucapan seorang wanita salihah. Baik, yang ke-11. Dua lagi. Ketika kita mendatangi suatu tempat, dan ini berlaku umum di setiap keadaan, di mana saja kita berada, hendaklah kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Sebagai hadis Hawqalah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan, thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi suatu tempat, kemudian dia membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari setiap keburukan yang Allah ciptakan, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Artinya ini memohon perlindungan kepada Allah bukan sekedar dari syaitan, dari setiap bahaya. Oleh karena itu yang terakhir, yang ke-12 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlindungkan Al-Hasan dan Al-Husain dengan doa U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap syaitan dan setiap penyakit atau binatang berbisa dan dari setiap mata yang dengki. Jadi anak-anak kita, jangan kita lupakan, mereka belum bisa membaca ta'awuz sendiri, kita yang membacakan untuk mereka, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari beberapa mukaddimah surat Al-Fatihah. Habis waktu? Habis waktu. نقتضي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.